Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMAH juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan terus memikirkan panggilan orang percaya yang sangat unik di dalam hidupnya, di dalam pergumulannya. Penuh dengan kesan-kesan yang menakutkan, sepertinya berat, menggelisahkan, tetapi unik, justru di sana ada kemenangan, kegairahan yang luar biasa. Sebuah paradoks yang sangat-sangat-sangat indah, hebat, ajaib. Dan itulah bahasa saya untuk apa yang bisa menggambarkan kehidupan orang-orang percaya. Sehingga memang kita beda dengan hidup dunia. Orang dunia tentu di dalam mendapatkan sesuatu dia bisa bahagia. Kita bisa jadi kehilangan tetapi bahagia. Orang-orang dunia lepas dari aniaya itu bahagia. Kita bisa jadi bahagia pada saat teraniaya. Wow, luar biasa. Dan itulah kekristenan yang mesti digali dan ditemukan. Sayangnya, justru banyak orang-orang Kristen menghina nilai-nilai kekristenan itu sendiri, bersembunyi di balik gairah diri, lalu menggambarkan Tuhan seperti ini, seperti itu, menurut selera diri, selera manusia. Yang sebetulnya Tuhan tidak pernah tetapkan, ajarkan seperti itu. Tetapi itulah kenyataan. Nah, saudara-saudaraku, kita akan terus berpikir menjadi orang percaya yang sejati itu di dalam pergumulan kehidupan kita. Tiga bagian sudah kita bicarakan, sekarang bagian yang terakhir. Bacaan kita masih tetap dari kitab Injil Matius pasal 10, 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesa kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara, kita sudah memikirkan beberapa hal yang luar biasa. Bagaimana realita orang Kristen di dalam dunia seperti domba di tengah serigala. Bagaimana ancaman dunia sebuah aniaya. Tetapi bagaimana menghadapi dunia menunggu pertolongan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menolong kita. Ajaib, luar biasa. Nah, itu yang akan kita pikirkan. Karena itu digambarkan kepada kita sebuah peringatan yang sangat menarik yang sudah kita bicarakan. Supaya kita sadar betul kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Maka domba di tengah-tengah serigala, saya ulang kembali, tidak ada harapan di sana. Itu sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Itu tindakan bunuh diri. Tetapi memang itulah kenyataan di dalam hidup kita. Seringkali kita menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, tekanan, konsekuensi karena hidup benar. Sepertinya jalan buntu. Sepertinya tidak ada yang bisa kita lalui lagi. Sepertinya kita berhenti dan akan mati di situ. Tetapi saudaraku yang kekasih, ternyata menarik, di sanalah terjadi pertolongan Tuhan. Maka semakinlah kita pahami betapa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kecuali kita salah mengerti tentang Tuhan, salah memahami apa yang menjadi kehendaknya, dan itu adalah kesalahan kita sendiri. Saudaraku, mari kita mulai memikirkan dengan baik-baik arti pertolongan ajaib. Maka dikatakan, kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya sudah menyinggung beberapa kali bahwa bagian itu tidak akan pernah domba bisa secerdik apapun untuk lepas dari segala. Enggak mungkin. Maka itu bukan soal strategi. Ya, itu bukan soal teknis bagaimana kita mesti menghadapi atau menyelesaikan persoalan, tetapi itu adalah soal kebenaran yang tidak terbantah. Soal kebenaran yang luar biasa bahwa kalau engkau dikatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu hanya satu kata. Orang cerdik dan tulus adalah orang yang menunggu pertolongan Tuhan. Nah, itu kita sudah diskusikan. Yang menunggu pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, dan itulah keindahan. Nah, sekarang kita melihat saudara bagaimana kemudian keajaiban dari pertolongan Tuhan terjadi. Di tengah-tengah kepicikan, di tengah-tengah kesulitan yang begitu berat, di tengah-tengah jepitan yang begitu hebat, maka dikatakan bagaimana kemudian tiap orang itu tidak lagi melepaskan dirinya dengan kekuatannya sendiri, tetapi bagaimana tiap orang itu mendapatkan kekuatan yang utuh dari Bapa Surgawi, dan bagaimana tiap orang itu dibimbing oleh Roh Tuhan, sampai kemudian mereka bisa mengatakan apa yang harus mereka katakan. Tadinya tahu gak apa yang dikatakan? Gak tahu. Loh sekarang kenapa tahu apa yang dikatakan? Ah, itulah ajaib. Tuhan memberikan kepada kita. Sepertinya sesuatu sudah buntu, tidak bisa lagi kita atasi. Sepertinya sesuatu sudah buntu dan menghantam seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Sepertinya penderitaanlah yang menjadi bagian kita. Tetapi kemudian Tuhan menolong kita sampai kita bisa lolos dari tengah-tengah pergumulan, persoalan yang ada. Itu cinta kasih yang luar biasa, cinta kasih yang ajaib, yang menolong kita mampu melihat dan melewati pergumulan yang berat di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam pergumulan, hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam kegetiran, supaya kita tidak terjebak pada kesalahan, tetapi tetap kuat dan teguh dalam mengikut Tuhan kita. Ya. Paulus pernah menggambarkan bagaimana kesulitan di dalam pelayanan, betapa beratnya pengalaman yang dialaminya. Paulus melukiskan bagaimana dikatakan kami terjepit, ya, tapi tidak menjadi binasa. Seringkali kehilangan akal, tetapi tidak menjadi putus asa. Wow, bagaimana situasi-situasi yang pelik, situasi-situasi yang diberat dihadapinya di dalam pelayanannya. Sepertinya semuanya sudah selesai, sepertinya semua sudah berat. Tetapi menarik, ternyata tidak. Ada saja jalan keluar di tengah-tengah kebuntuan, dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu semangat inilah harusnya hidup di dalam hidup kita, sehingga kita bisa memahami, bisa mengerti apa menjadi kehendak Tuhan kita. Bukankah Paulus mengalami satu kengerian yang luar biasa ketika dikatakan iblis mengecoh dan menaruh sesuatu di dalam dirinya? Tentu saja Tuhan izinkan hal itu terjadi. Apa yang terjadi? Wah, dia merasa terganggu dan sakit sekali. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat itu dari tubuhnya. Tiga kali dia berdoa. Tiga kali pula Tuhan menjawab dan berkata, tidak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Lalu Paulus berkata apa? Sekarang aku tahu di dalam kelemahanku nyatalah kekuatan Tuhan. Ada pertolongan yang ajaib, bukan berarti persoalannya langsung hilang. Bukan berarti sesuatu yang mengganggu dalam duri dalam daging Paulus itu hilang. Enggak, masih di situ. Tapi Paulus mampu menanggungnya. Paulus mampu mengatasinya. Pertolongan ajaib itu luar biasa. Lain dengan misalnya saudara sakit, langsung sembuh kan? Ya, ya memang orang kalau sakit sembuh ya seneng. Bagaimana you sakit, lalu gak sembuh-sembuh seperti Paulus? Tapi tetap seneng. Bahkan menikmati kekuasaan Tuhan di dalam apa yang dialami. Pasti tidak akan pernah bisa kita mengerti. Karena mental kita sudah tidak lagi seperti itu. Ya. Apa yang saya ucapkan tadi seperti yang digambarkan Paulus dalam 2 Korintus 4 itu. Ya. Apa dikatakannya di sana? Wow, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Seperti domba di tengah serigala. Tepat sekali. Tetapi Paulus tidak pernah menyerah. Paulus tidak pernah menjual dirinya. Paulus tidak pernah menggadaikan imannya. Paulus tetap percaya pertolongan Tuhan. Dan didapatkannya tepat pada waktunya. Roh Bapa-Ku yang akan mengatakan padamu apa yang harus kau katakan. Dan Roh Bapa-Ku akan memberikan padamu kekuatan untuk menanggung apa yang harus kamu tanggung. Tuhan luar biasa. Oleh karena itu di dalam pergumulan-pergumulan orang-orang percaya harusnya kebergantungan absolutely harus kepada Tuhan. Kebergantungan yang membawa kita makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kebergantungan yang menolong kita untuk semakin memahami ketetapan-ketetapan Tuhan. Kebergantungan yang membuat kita kuat di tengah-tengah kehidupan. Nah ini perlu. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, camkan, pikirkan, supaya semua menjadi bagian yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menjadi bagian yang penting. Nah, sekarang mari kita lihat, saudaraku, bagaimana hari-hari itu dijalani, bagaimana hari-hari itu dilewati, sehingga dengan demikian kita mendapatkan pertolongan yang ajaib itu. Ingat yang pertama tadi, kalau engkau berkata-kata, engkau tidak tahu apa yang kau katakan. Karena jepitan yang luar biasa datang, pertolongan ajaib itu tiba. Roh Kudus akan menolong kamu untuk mengatakan apa yang harus kamu katakan. Ingat, sepertinya kita tidak tahu apa yang mau kita katakan. Habis akal nih, tapi tidak putus asa. Lalu pada waktu yang tepat, Roh Kudus akan menolong kita. Puji Tuhan, luar biasa bukan? Tetapi pertolongan ajaib yang kedua bukan saja mengatakan apa yang harus kita katakan di tengah-tengah aniaya. Tetapi kita juga akan dimampukan untuk melewati suatu krisis yang mengerikan itu. Ada kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita tentunya. Kekuatan untuk menanggung apa yang tidak terbayangkan tadi. Ya seperti Paulus bilang, kami dihempaskan tapi tidak binasa itu. Ya. Mengalami kesulitan yang luar biasa. Kegetiran, kepahitan tapi tidak ditinggalkan sendirian. Tapi kejadian loh, ada loh. Namun dia tetap ada di sana, menikmati dan melewatinya karena ada kekuatan ajaib yang datang dari Tuhan yang diberikan kepada orang yang diperkenannya. Sehingga dia dimampukan untuk menanggung kesulitan-kesulitan yang ada. Berat? Yes, siapa bilang tidak. Tapi dia bisa? Yes, itulah luar biasanya. Seharusnya ini menghidupi kehidupan kita. Menjadi pemahaman iman kita yang sungguh di dalam hidup kita sehingga kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Camkan, pikirkan. Bagian ini menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah ini menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Oleh karena itulah seharusnya kita bisa melihat di dalam pergumulan kehidupan kita. Apa yang mestinya bisa kita kerjakan, kita lakukan. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita diberi hikmat untuk mengatakan apa yang harus kita katakan, tetapi kita diberi kekuatan menanggung apa yang terjadi di dalam kehidupan. Selesai? Oh tidak. Masih ada yang berikutnya, saudaraku. Menjadi menarik ketika yang ketiga pula, akhirnya kita bisa melewati persoalan. Sekalipun persoalan itu tampak masih ada di situ. Wow, seperti Paulus tadi kan. Persoalannya masih ada. Ada, durinya tidak hilang. Gimana dong pertolongan Tuhan? Oh nyata sekali, karena Paulus bisa menikmati. Jadi, jangan picik dan berpikir pertolongan Tuhan berarti persoalanmu langsung beres semuanya. No. Kita punya kualifikasi iman dalam proses pertumbuhan. Itu sebab rasanya makin dekat Tuhan, badai kok makin bertiup kencang. Yes, memang begitu faktanya. Begitulah kenyataannya. Sehingga di dalam seluruh pergumulan yang ada, kita mengalami gonjang-ganjing yang sangat menakutkan. Tetapi jangan pernah takut, karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita pengharapan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Maka pertolongan yang ajaib itu menjadi satu konkret di dalam hidup kita sehari-hari. Hidup yang menghidupi kehidupan kita. Sehingga di dalamnya sekali lagi, di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, camkan, pikirkan apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan. Hari ini mungkin engkau sedang berteriak terlalu banyak persoalanmu. Mungkin engkau melayani dikhianati, engkau melayani difitnah, engkau melayani tidak dihargai, engkau rasa terpojok. Demi Tuhan yang hidup, Tuhan akan menolongmu dari keterpojokanmu. Asal engkau sabar menunggu pertolongan dia, mengadu dan menaruh harapmu kepada dia. Jangan bodoh untuk terjebak pada perangkap yang salah. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti itu, saudara mesti mampu mengerjakan apa yang harusnya bisa dikerjakan dalam kehidupan ini. Ini penting untuk kita pikirkan, untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Yang kedua yang perlu juga untuk kita pikirkan bersama-sama, saudaraku, adalah bagaimana seharusnya kita menghidupi kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Apa itu? Bagaimana itu? Ya itu. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu di dalamnya Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu dan hanya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang harusnya kita lakukan dalam keseharian kita. Itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian hidup kita menyenangkan hatinya. Engkau mungkin berkata terlalu banyak persoalanku, Pak. Terlalu berat, sulit, kayaknya sudah tidak tahu lagi ini. Mau bagaimana selesai? Maafkan saudaraku yang kekasih. Engkau yang berpikir persoalanmu terlalu berat. Tapi persoalanmu tidak ada artinya di hadapan Tuhan, bukan? Pasti saudara setuju. Pasti Tuhan bisa tolong, bukan? Pasti saudara setuju. Tapi seringkali kita tidak sabar. Tidak mau untuk melihat kenyataan yang ada. Mungkin saudara akan berkata, saya sudah cukup sabar, Pak. Sabar menurut ukuran siapa? Kalau saudara sudah cukup sabar, tapi kok kayaknya belum beres-beres. Apa iya Tuhan itu begitu kejamnya? Membuat engkau tidak lagi mampu menanggung persoalanmu. Padahal dia juga berkata, lewat hambanya Paulus, tidak ada pencobaan yang datang pada kita melebihi batas kemampuan kita. Lalu kenapa saya begini, Pak? Mengapa engkau marah? Mengapa engkau kecewa? Tuhan mau engkau bertumbuh dalam iman percayamu. Persoalan datang silih berganti dalam hidupmu. Sepertinya tidak kunjung usai. Belajarlah mengerti. Ada Tuhan di sana yang menolongmu. Nikmati kebersamaan itu. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Ingat selalu. Pertolongan Tuhan tidak selalu. Engkau sakit langsung sembuh. Tidak punya kerja dapat kerja. Tidak punya uang dapat uang. Bukan. Persoalan Tuhan itu, apa persoalan dalam hidup itu? Di mana Tuhan menolong kita. Seringkali justru terjadi paradoks. Tetap sakit tapi bisa kita lewati. Masalah kayaknya tidak habis-habis. Tetapi bisa kita jalani. Aniaya datang. Tapi kita bisa merasa bahagia dan terhormat di sana. Apalah kita. Rasul Paulus saja rasul yang luar biasa kok. Mengalami kepahitan, kesulitan. Seperti yang tadi saya gambarkan. Tadi yang digambarkan dalam 2 Korintus 4 itu. Ingat. Sekali lagi saya akan baca dan mengingatkan ini kepada setiap saudara. Ya. 2 Korintus 4 ayat 7 dan seterusnya. Maka dikatakannya, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Hebat kan? Kalau kau percaya Allah, bergantunglah pada dia. Maka Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Wow. Paradoks sekali ya. Jadi terhempas iya, terjepit iya, putus asa iya, selesai, habis hidupnya? Enggak, bisa lewat lagi. Oh. Tapi mungkin Anda akan berkata, itulah yang saya enggak suka. Bukankah begitu saudaraku? Yang kita suka kan ada persoalan kita langsung ciplak pung beres. Seperti nulis pakai pensil lalu dihapus pakai stip, selesai. Salah nulis ballpoint di Tipex, hilang, beres. Mental kita memang menjadi mental yang salah karena berbagai khotbah yang meninabobokkan. Mengiming-iming sesuatu yang tidak pernah diajarkan Alkitab secara utuh. Dia cuma mengambil separuh saja atau bahkan seperempat kali dari kebenaran itu. Tapi mengabaikan yang lainnya. Apa gak bisa Pak orang sakit sembuh? Bisa, siapa bilang tidak. Tapi tidak selalu begitu. Apa gak bisa Pak orang gak dapat kerja lalu berdoa dapat kerja? Bisa, tapi gak selalu begitu. Pertolongan Tuhan unik kok. Iya. Paulus sudah berkata bukan? Kita ditindas. Yes, tapi tidak terjepit. Penindasan ada. Ada lah terus. Tapi gak kejepit tuh. Gak habis dari situ. Nah itu tingkat iman kita. Ketika iman kita makin tumbuh dan Tuhan mau kita naik kelas. Persoalan datang silih berganti penuh dengan kesulitan. Saudara-saudara, saya coba melayani Tuhan setulus mungkin. Tidak pernah mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Coba memakai apa yang Tuhan beri untuk menjadi alat dalam pelayanan. Apa saudara pikir terus pelayanan saya mulus? Ya enggak. Ada aja yang kurang puas. Bahkan saya sering kali difitnah. Sedih. Mau nangis, mau ngamuk. Kadang saya rasakan. Kemanusiaan saya itu keluarnya wailah begitu ya. Sampai seringkali saya jadi malu sama Tuhan. Tidak seharusnya saya begitu. Doa lagi. Minta ampun lagi. supaya saya belajar lebih dewasa lagi. Rasanya saya layak dihormati untuk apa yang saya kerjakan, tapi boro-boro dihormati. Yang ada malah omongan tidak mengenakkan. Saya tersinggung, saya marah. Tapi kemudian pikir-pikir lagi. Loh, ini mau apa ini? Yang saya layani siapa? Kalau mau marah, siapa yang mesti marah? Ah, duduk diam lagi, tenang lagi, mikir lagi. Tapi kemanusiaan kita keluar. Sometimes meledak, puas. Puas rasanya hati ngomong. Apalagi kalau bisa menguliti, menelanjangi orang lain, kan begitu ya. Tetapi kemudian ketika duduk lagi, silent lagi, pikir lagi. Malu hati di hadapan Tuhan itu. Maka saya mengerti kalau saudara berkata, gak gampang Pak hidup seperti itu. Ya memang iya, saya juga begitu kok. Tapi mari kita lihat Alkitab, mari kita lihat anak-anak Tuhan yang sejati, mari kita lihat para rasul itu. Mereka kuat dan bisa. Kenapa kita tidak? Karena kita cengeng. Kenapa kita tidak? Karena kita mau bermanja-manja, kita sangat mencintai diri kita, bukan Tuhan kita. Sehingga saya suka mengatakan, seringkali melayani kita tidak melayani Tuhan, tapi melayani diri. Maka kalau diri kita diperhatikan, kita senang, tidak diperhatikan, kita tidak senang. Semua tentang diri dan tentang diri, bukan tentang Tuhan. Apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan, apa yang menjadi menyenangkan Tuhan. Karena itu, pertolongan ajaib seringkali tidak menjadi pengalaman penuh dalam hidup kita. Pertolongan ajaib seringkali tidak kita alami. Karena itu saya mau mengajak kita semua, mari saudara, kita belajar menikmati pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Tetapi, ingat tadi, seringkali berlaku paradoks. Ketika engkau puas bisa membalaskan kejengkelan kemarahanmu, saya harus berkata, kalau tak tersisa kesedihan dan penyesalan di sana, hati-hati, engkau mungkin sudah gagal. Tapi kalau engkau sudah melakukan sebuah kesalahan, walaupun menurut ukur-ukuran engkau benar juga melakukannya, tapi dalam ukuran firman Tuhan salah, berdoa dan katakan, ampuni aku ya Bapakku. Seharusnya tidak perlu begitu, bisa begini. Tapi itulah kita, seperti domba di tengah serigala. Selalu ada saja yang menghantam, ada saja yang menerkam. Tetapi selalu saja ada pertolongan, ajaib luar biasa. Tuhan sumber kemenangan. Semoga engkau dan aku, kita semua, menjadi kesaksian yang hidup di dalam hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati pertolongan ajaib dalam seluruh aspek kehidupanmu. Amin. Baik saudara yang kekasih, sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi sebagai berikut. Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jeritan yang mengerikan, anak Allah di atas kayu salib. Banyak orang berkata, dia kalah. Tetapi saya akan berkata padamu, ia menang. 7 perkataan penuh kuasa memang luar biasa. 7 perkataan penuh kuasa di tahun 2007 selama 7 minggu berturut-turut mulai 25 Februari sampai 8 April 2007 bersama Pendeta Bigman Sirait. Mari bersama kita menggumuli 7 perkataan penuh kuasa selama 7 minggu berturut-turut bersama Pendeta Bigman Sirait dalam ibadah Jemaat Antiokhia setiap hari Minggu pukul 7.30, 10 dan 16 mulai 25 Februari sampai 8 April 2007 di Twin Plaza Hotel Office Tower Lantai 2 Jalan Legend Esparman Kavling 93 Slipi sebelum Rumah Sakit Harapan Kita. Untuk informasi, hubungi sekretariat di 021-5696-3186 di 021-5696-3186 atau SMS di 0856-923-3322 SMS di 0856-923-3322. Kami berdoa Bapa di dalam surga, memohon padamu ampun akan dosa salah dan kelemahan kami atas kecengengan sikap iman kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan menguatkan, meneguhkan kami melewati berbagai persoalan yang berat, supaya tetap tegar, melewati pergumulan dan menjadi pemenang. Itu kerinduan kami. Karena itu kuatkan kami, teguhkan kami dalam kasih-Mu, tuntun bimbing kami untuk berjalan pada jalan-Mu. Nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan kami. Kepada-Mu di dalam nama-Mu kami berdoa. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin.